إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله أعزني الله وإياكم pendidikan anak adalah sesuatu yang menjadi kewajiban kita setelah kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari anak keturunan adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi setelah itu pula anak atau keturunan kita adalah ujian serta beban untuk kita, karena di sana ada tanggung jawab besar yang harus kita pikul, harus kita jalani. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Nisa ayat ke-11 Allah mengatakan yusikumullahu fi auladikum. Allah mewasiatkan kepada kalian tentang anak-anak kalian. Allah mewasiatkan kepada kalian tentang agama anak-anak kalian. Perlunya kita memperhatikan agama anak-anak kita. Perlunya kita selalu melihat perkembangan pendidikan agamanya. Kewajiban kita mengajari agama anak-anak kita sehingga mereka tahu tentang agama ini, sehingga mereka siap menjalankan agamanya baik ketika kita ada ataupun ketika kita tidak ada. Ikhwan fillah azani Allah iyakum, kalau kita lihat ayat ini, Allah mulai dengan yusikum, artinya berwasiat. Sementara maklum adanya bagi kita semua, suatu wasiat ketika diwasiatkan, tidaklah wasiat itu diwasiatkan kecuali dalam perkara yang penting. Di Tidaklah wasiat diucapkan kecuali untuk perkara-perkara yang penting pula. Maka ketika Allah katakan yusikumullah fi auladikum, ini perkara besar, perkara penting, masalah aulad ini. Sampai Allah mewasiatkan. Ayat ini, kalau kita lanjutannya, tentang waris. Tapi intinya adalah bahwa anak-anak kita harus dibekali ilmu agama, agar mereka siap menjalankan agama ini, termasuk menjalankan waris. Agar mereka siap menerima pembagian dari Allah. Apa yang menjadi hak mereka, mereka ridha. Apa yang tidak menjadi hak mereka, mereka ikhlas melepaskannya. Semua itu perlu dengan pendidikan, perlu dengan perhatian orang tua. Di dalam Al-Quran kita juga bisa dapati bagaimana Luqman Al-Hakim saat perhatian kepada anaknya, sampai-sampai beliau pun berwasiat kepada anaknya, ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Di dalam surat Luqman ayat ke-13, Allah menceritakan ini tentang wasiat Luqman kepada anak-anaknya. Karena paling besar adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahaya yang paling besar, maka Luqman Al-Hakim mau berwasiat kepada anak-anaknya agar mereka hati-hati, jangan sampai terjatuh pada kesyirikan. Kalimat Luqman yang agung ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, akan menjadi contoh bagi kita orang tua, agar kita orang tua punya perhatian terhadap anak-anaknya, terhadap agama anak-anaknya, agar mereka semua terselamatkan dunia dan akhiratnya. Ya bunayya, la tusyrik billah. Siapakah di antara kita yang pernah mewasiatkan ke anak-anak kita agar anak-anak kita jangan sampai terjatuh pada perbuatan kesyirikan? Kita tidak melakukannya karena kita merasa aman terhadap anak-anak kita. Padahal berapa banyak anak-anak yang dari keluarga orang-orang soleh, ternyata ketika dalam pergaulannya dia terhempas dalam kesyirikan waliyadzubillah. Apalagi dakwah sekarang, dakwah kesyirikan sekarang ini sungguh sangat dahsyat sekali. Dengan metode dan cara-cara yang sangat banyak sekali. Di antara mereka ada dengan alasan adat istiadat, sampai mereka harus berkorban. Bukan karena Allah, tapi karena yang lainnya. Maka nasihat Luqman kepada anaknya menunjukkan kekhawatiran Luqman kepada anaknya, khawatir terjerumus kepada kesyirikan. Maka kita harusnya perlu khawatir juga kepada anak kita. Maka kita katakan kepada anak, ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Pendidikan ikhwani fillah azani Allah iyyakum ada tanggung jawab bagi orang tuanya, dan orang tua akan ditanya tentang kondisi keadaan anak-anaknya. Apa yang telah kalian lakukan buat pembinaan anak-anakmu? Apa yang telah kalian lakukan untuk menyelamatkan anak-anakmu? Di dalam sunnah Rasul alaihi salam telah bersabda, "Inna Allah sa'ilun kullu ra'in amma istar'aha istar'ahu ahafidha am dayya hatta yas'al ar-rajula an ahli baitihi." Allah subhanahu wa ta'ala akan bertanya, bertanya kepada seluruh pemimpin terhadap apa yang dia pimpin nih. Apakah dia menjaga orang-orang yang dia pimpin, atau dia menyia-nyiakan? Sampai-sampai Allah akan bertanya kepada seseorang tentang ahlu baitnya. Setiap kita adalah pemimpin. Setiap pemimpin akan ditanya oleh Allah tentang apa yang dia pimpin. Dalam hadis ini dikatakan termasuk orang-orang yang diberi pemimpin kepemimpinan dalam keluarganya akan ditanya tentang kepemimpinan Anda di keluarga Anda. Apakah Anda betul-betul menjalankan tanggung jawab sebagai pemimpin, atau menyia-nyiakan tanggung jawab sebagai seorang pemimpin? Dalam hadis lain, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya. Tentang apa yang kalian lakukan kepada orang-orang yang dipimpin. Fal imam alladhi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Seorang presiden, seorang pemimpin yang diberi jabatan kepemimpinan, bisa jadi presiden, bisa jadi bupati, bisa jadi gubernur atau yang lainnya, raja. Mereka adalah memimpin manusia. Maka mereka akan ditanya tentang kepemimpinannya. Menunjukkan beratnya tanggung jawab pemimpin. Kalau orang tahu tentang beratnya menjadi tanggung jawab pemimpin, tidak ada yang berani untuk berebut jadi pemimpin seperti sekarang. Karena akan ditanya tentang kepemimpinannya. Warrajul ra'in, dan setiap orang pasti menjadi pemimpin. Siapapun kita, kalau tidak jadi presiden, ya jadi gubernur. Kalau tidak jadi gubernur, ya jadi bupati. Kalau tidak jadi bupati, ya jadi lurah atau RT, atau paling tidak menjadi pemimpin di rumah tangganya. Kalau belum, pemimpin pada dirinya. Kullukum ra'in. Wa kullukum mas'ulun ala ra'iyatihi. Dan seseorang, warrajul ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Artinya kalau kita sebagai orang, seorang bapak, seorang suami, maka akan diminta pertanggungjawaban terhadap kepemimpinan kita di rumah tangga kita. Ini perkara, bukan perkara gampang, bukan perkara kecil. Karena ada tanggung jawab yang kita emban di sana. Dalam masalah pendidikan, yang hubungannya tentang tanggung jawab kita terhadap yang kita pimpin di rumah kita, maka Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ada ucapan pembahasan masalah ini tentang anak-anak kita. Beliau mengatakan, wa kam mimman asqa waladahu wa fildatahu wa fildata kabdihi fi dunya wal akhirah. Berapa banyak kedukaan anak atau derita kerugian sang anak yang dia adalah buah hati orang tua, kerugian yang ditimpa oleh anak dunia dan akhiratnya, sebabnya adalah bi'ihmali wa tarki ta'dibihi. Sebab kerusakan anak, sebab kerugian anak, sebabnya adalah menyia-nyiakan anak, meninggalkan pendidikan terhadap si anak. Syekh mengatakan bahwa kerusakan anak sebabnya terbesar adalah kurang perhatiannya orang tua. Orang tua menyia-nyiakan, tidak mendidiknya dengan benar. Kurang perhatian terhadap pendidikan sang anak, sehingga kondisi anak menjadi rusak, menjadi jelek, tidak terbimbing sama sekali. Semua itu karena ihmal wa tarki ta'dzibihi, kurang perhatian dan meninggalkan tarbiyah terhadap anak. Bahkan wa i'anatihi ala syahwatihi, yang sering justru orang tua membantu kepada anak dalam urusan syahwatnya. Anak ingin sesuatu yang berbahaya atau tidak sesuai dengan agama, atau akan merusak akhlaknya, justru orang tua yang membantunya. Yaz'umu annahu yukrimuhu waqad ahanahu. Dia menyangka dengan cara itu dia dalam keadaan mengasihi si anak. Wa annahu yarhamahu waqad zalamahu. Dia menyangka ini mungkin rahimnya dia kepada anaknya, padahal dia sedang mendolimi si anak itu, merusak. Fafatahu intifa'uhu biwaladihi, maka luputlah manfaat anak bagi dirinya. Anak tidak mendapatkan manfaat dari kebaikan. Wa fawwata 'alaihi haddahu fid dunya wal akhirah. Dia pun tidak bisa memanfaatkan anaknya baik kepentingan dunianya ataupun akhiratnya. Faida i'tabart al-fasad fil aulad ra'aita 'ammatuhu fi qibal al-aba. Kalau engkau perhatikan kerusakan pada anak, siapa sih sesungguhnya asal muasalnya? Ibnu Qayyim mengatakan kebanyakan kerusakan anak sebabnya adalah orang tuanya. Salah dalam memperhatikan anak menyebabkan anak rusak. Berapa banyak orang tua yang punya kesibukan-kesibukan, mungkin urusan dunianya atau urusan kesenangannya, tidak mau diganggu dengan anaknya, agar anak itu tidak mengganggu, dia kasih sesuatu yang lain. Daripada mengganggu, kasih duit, suruh jajan. Anak langsung pergi membawa uang yang banyak itu. Ini proses anak menjadi rusak. Orang tua tidak sabar, tidak mau diganggu, maka seperti itu kejadiannya. Di zaman modern seperti ini sekarang ini, ketika orang tua sedang ada kesibukan tertentu, tidak ingin anaknya mengganggu, maka dikasih HP, dikasih apa? Game-game, agar anaknya sibuk, maka orang tuanya pun tidak terganggu. Siapa yang merusak? Orang tua. Tidak sabar dia. Maka kata Ibnu Qayyim, kerusakan anak sebagian besar dari mereka disebabkan oleh orang tuanya. Karena apa? Seringnya orang tua ihmal, kurang perhatian, menyanyiakan tentang pendidikan anak, bahkan i'anah ala syahwatihi, lebih cenderung memanjakan anak dalam masa syahwatnya. Ingin apa nak? Minta mainan. Tidak dihitung mainan ini mendidik atau justru sebaliknya. Berapa banyak orang tua yang menyesal setelah anaknya besar, dia tidak berkuasa terhadap anaknya. Karena memang sejak kecil dia manjakan. Dia bukan manjakan sesungguhnya, dia ingin menikmati tidak ingin diganggu sama anaknya, maka dia pakai duit. Minta apa? Beli mainan yang banyak. Kebanyakan orang tua memberikan mainan bukan dalam rangka agar anak itu punya kepandaian, tetapi dalam rangka agar anak itu tidak mengganggu saya. Artinya dininak bobokan dengan urusan seperti itu. Setelah besar minta motor, padahal usianya belum, baru usia 12-13, belum menyiap mental, minta motor dikasih, minta HP dikasih. Apa akibatnya? Banyak orang tua menyesal setelah anaknya dikasih motor. Setelah punya motor, tidak terkontrol lagi kemana dia pergi. Tempat-tempat apa yang dia datangi dengan motor itu? Kalau kemarin belum pakai motor, radiusnya kecil. Setelah ada motor, radiusnya besar, jauh. Belum lagi keselamatan terhadap fisiknya. Kalau tadi keselamatan terhadap mentalnya, sekarang terhadap fisiknya. Rata-rata orang tua baru sadar ketika urusan fisik terancam. Ada orang tua ketika anaknya minta kendaraan, motor, maka orang tua pun siap, mau membelikannya. Minta apa, nak? Hadiah. Hadiahnya adalah motor. Kalau sekarang mungkin ninja zaman itu adalah RXZ. Setelah anaknya dikasih motor, orang tuanya melihat sendiri. Setelah sekian lama, orang tuanya sedang berkendaraan mobil, ternyata si anak melewat, nyalip. Rupanya gak sadar itu mobil orang tuanya. Nyalip dengan cara yang agak urakan. Kedua orang tuanya melihat, siapa itu? Dia yakin itu anaknya. Dia menyesal telah memberikan motor yang seperti itu. Dia baru tahu ancaman terhadap anaknya. Maka ketika itu pula dia mulai berpikir untuk menjual motornya. Siapa yang merusak? Orang tuanya. Di zaman sekarang, HP. Disangkanya dia sayang kepada anaknya. Berapa banyak anak-anak rusak gara-gara HP. Sampai-sampai banyak pula yang mentalnya rusak, bahkan motoriknya rusak. Walaupun gak pegang HP, dia terus gini. Tangannya terlalu bergetar. Karena keracunan dari HP. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim. Dia mengatakan, fa'idha i'tabartal al-fasad fil awlad ra'ita ammatahu min kibalil aba. Kalau kamu perhatikan kerusakan pada anak, maka umumnya kebanyakannya yang merusak dari sisi bapaknya, karena bapaknya, karena orang tuanya. Di waktu yang lain dia mengatakan, fa'ak wa aktsarul aulad innama ja'a fasaduhum min kibalil aba wa ihmalihim lahum. Kerusakan anak kebanyakan di antara mereka sebabnya adalah orang tua. Dan menyia-nyiakan karena orang tua menyia-nyiakan mereka. Wa tarki ta'limihim fara'id ad-din wa sunanahu. Mereka tidak mengajarkan agama, tidak mengajarkan sunnah-sunnah. Apa yang menjadi kewajiban agama dia tidak ajarkan, yang menjadi sunnahnya pun tidak diajarkan. Bahkan di antara orang tua yang mudah mengatakan, ya namanya anak-anak lah, nakal, ruwet, itu biasa. Saya dulu begitu. Alhamdulillah sekarang saya bisa ngaji. Siapa yang bisa menjamin kalau anak-anakmu seperti kamu sekarang, ada orang yang menasihati kamu dan kamu tergerak hatinya? Jangan bermudah-mudahan terhadap anak mengatakan, saya dulu juga nakal, alhamdulillah sekarang saya dapat hidayah. Apakah anakmu bisa seperti itu? Fa'adha'uhum sigaran falan yantafi'u bi'anfusihim walan yanfa'u adha'ahum kibaran. Maka si anak itu disia-siakan ketika dia kecil, sehingga tidak bermanfaat kehidupan anak itu buat dirinya ataupun buat kedua orang tuanya ketika orang tuanya di usia senjanya, di usia tuanya. Ketika orang tuanya melihat bahwa anaknya telah berbuat uquq, telah durhaka, maka sang anak bisa mengatakan, ya abati innaka aqaqtani saghiran fa aqaqtuka kabiran. Kata Imam Ibn Qayyim, ketika orang tuanya mengatakan kepada si anak, kamu durhaka kepadaku, maka si anak menjawab, engkau wahai orang tuaku, kamu telah berbuat durhaka kepadaku ketika aku kecil karena tidak memperhatikan agama, tidak mendidikku dengan benar akhlak yang mulia, tidak menjaga aku. Engkau sia-siakan diriku. Engkau manjakan aku urusan dunia. Innaka aqaqtani saghiran. Engkau telah durhaka kepada aku ketika aku kecil. Fa'aqaqtuka kabiran. Maka aku sekarang durhaka ketika kamu sudah tua. Adha'tani walidan wa adha'tuka syekhan kabiran. Kamu menyia-nyiakan diriku ketika aku kecil, maka sekarang aku sia-siakan dirimu ketika kamu sudah tua bangka. Ini kemungkinan akan terjadi kepada diri kita kalau kita sia-siakan anak-anak kita ketika masih kecilnya. Jangan heran, di luar sana banyak anak durhaka. Ketika kecil dimanja habis-habisan, ketika tua ternyata orang tua tidak selamat dari kejelekan si anak. Tidak diperdulikan. Ketika orang tua renta, tidak mampu apa-apa, sangat butuh bantuan si anak, ternyata sang anak yang diharapkan tidak bisa hadir untuk membantunya. Dia lebih suka berfoya-foya dengan dunianya, menikmati syahwatnya, karena memang sejak kecil dididik untuk mengumbar syahwatnya. Dengan demikian, ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum, kita bisa melihat bahwa lil abna hukuk ala abaihim, bahwa anak itu punya hak terbapak-bapaknya. Yanbaghi mura'atuha wal qiyamu biha, yang sang bapak perlu untuk perhatian dan menegakkan, menjalankan hak-hak anak kepada kita. Li'ana dhalika mimma sayus'alu anhu abdu amam Allah azza wa jal. Karena tanggung jawab ini termasuk perkara yang akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala kelak di yaumul qiyamah. Hak-hak anak harus kita jalani, harus kita tunaikan. Apabila tidak, maka ingat, hak-hak itu termasuk perkara yang akan ditanya oleh Allah kelak di yaumul qiyamah. Beberapa hak yang bisa kita bahas secara ringkas di tempat ini adalah hak anak terhadap ketakwaan bapaknya. Ketakwaan seorang bapak adalah merupakan hak seorang anak. Karena dengan ketakwaan bapaknya, anak-anak itu akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Atau bisa lihat dalam surat Al-Kahfi, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memutus, tidak tanggung-tanggung dua nabi untuk membangun pagar. Apa sebabnya pagar yang sudah hampir roboh itu dibangun kembali? Wa kana tahtahu kanzul lahuma. Di bawahnya ada harta untuk si yatim yang ada di kota. Kok bisa Allah nyuruh sampai yang disuruh dua nabi untuk membangun ini, untuk menjaga harta anak yatim? Wa kana abuhuma salihan. Sebabnya adalah abahnya, orang tuanya adalah orang soleh. Karena sebab orang tuanya soleh, sehingga Allah turunkan nabi untuk menjaga harta anak ini. Allah jaga anaknya orang-orang soleh. Maka karena kesalahan sang bapak, anak mendapatkan bagian kebaikan dari bapak itu. Allah jaga anaknya ketika anak itu soleh. Wa kana abuhuma salihan. Ayat ini adalah ayat yang besar, yang agung. Di dalamnya ada dalil yang nampak bahwa ketika seseorang soleh, dengan kesolehannya terjagalah sang anak, terjagalah dzuriyahnya, keluarganya. Ibadah-ibadah dia, amalan-amalan dia, ketakwaan dia kepada Allah akan menyebabkan Allah menjaga sang anak. Barokah dari ibadah dia kepada Allah, barokah dari ibadahnya itu tidak hanya didapati oleh dirinya, bahkan kepada anak-anaknya. Kebaikan-kebaikan yang dia dapat hasil dari ibadahnya, hasil dari kesolehannya, juga diperoleh keluarganya, bahkan menjadi amalan solehnya itu menjadi syafaat untuk dirinya dan syafaat untuk keluarganya. Kalau kita lihat ayat yang terdapat dalam surat Tur ayat 21, Allah katakan walladzina amanu atba'adhum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman dan diikuti keimanannya itu oleh keluarganya, maka keluarganya ini akan diikutkan kedudukannya seperti bapaknya. Sehingga anak-anak orang soleh berbahagia dia dunia dan akhiratnya kalau kedudukan bapaknya itu di atasnya dia, di surganya. Karena bapaknya itu bapak soleh, beribadah kepada Allah, maka Allah muliakan dia. Kalau anaknya ini anak yang beriman pula, istrinya juga orang beriman, walaupun asalnya mereka tidak mempunyai kedudukan yang tinggi seperti bapaknya, maka karena kesolehan bapaknya, si anak dan istrinya akan dinaikkan oleh Allah kedudukannya di sorga seperti kedudukan bapaknya, tanpa mengurangi kedudukan si bapak itu tadi. Alangkah nikmatnya, alangkah nikmatnya seorang anak yang punya orang tua soleh, seperti kita berharap kita pun menjadi anak dari orang soleh, maka anak-anak kita juga berharap orang tuanya adalah orang tua soleh, agar bisa berkumpul kembali kelak di surga Allah, di kedudukan yang sama, di kedudukan yang tinggi. Sang anak bisa mengkatrol, sang bapak bisa mengkatrol anaknya dan keluarganya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan ketika membahas ayat wa kana abuhuma salihan, beliau mengatakan hufidha bisolah abiha. Si anak itu terjaga karena solehnya sang bapaknya. Jadi ketika bapak itu soleh, maka anak pun akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala oleh kesolehan bapaknya. Hak anak yang lainnya adalah nafaqatu alaihim it'amuhum minal halal. Hendaknya memberi makan anak-anak dengan harta yang halal. Wal ibti'adu anil muharramat, dan harus kita jauhkan dari yang haram-haram. Maka seorang bapak tidak boleh memberi makan anak-anaknya para yang haram. Harus kita beri makan anak-anak kita dari para yang halal. Kalau sampai kita memberikan yang haram kepada anak-anak kita, fa inna hadza fihi min al-ghish wal khiyanah li auladi ma la yajuz as-suqut alayhi. Kalau sampai orang tua memberikan makan kepada anaknya barang yang haram, maka ini adalah kecurangan orang tua kepada anak-anaknya. Ini adalah khianat orang tua kepada anak-anaknya yang seharusnya kita tidak boleh diam kepadanya. Karena fa'ayu jasadin nabatat ala suhti fannaru awla bihi. Karena dalam riwayat dikatakan fa'ayu jasadin nabatat ala suhti fannaru awla bihi. Kalau ada jasad yang tumbuh, yang berkembang karena barang yang haram, maka jasad yang karena haram itu api neraka lebih berhak untuknya daripada surga. Kalau anak kita dikasih makan bahkan yang haram, artinya kita khianat terhadap anak kita. Karena kita telah menumbuhkan jasad anak kita itu dari barang yang haram. Yang jasad itu lebih berhak kepada api neraka daripada surganya. Apa enggak jahat kita? Kebanyakan manusia ketika berbuat yang haram, entah itu korupsi, entah itu nyuri, entah itu berbuat jahat, dalilnya ingin membahagiakan keluarga agar anak-anak saya hidup dengan berkecukupan, saya bisa meninggalkan warisan buat anak. Ternyata itu semua akan dituntut sebagai pengkhianatan orang tua kepada anak, karena telah menumbuhkan sel-sel tubuh dari barang yang haram, yang sel tubuh itu lebih berhak pada api neraka kepadanya. Maka wajib kepada orang tua untuk memberikan nafkah yang halal. maka dia harus memberikan nafkah dari harta yang terbaiknya untuk anak-anaknya. Agar tumbuh. Dari harta yang halal itu, sel-sel tubuh yang baik, yang bisa bermanfaat, yang terjaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, di antara hak-hak anak adalah al-inayah wal-ihtimam bit-ta'lim al-ibn wal-bint ma yanfa'uhu fi dinihi wa dunyahu. Ajarkan kepada anak perlunya perhatian orang tua terhadap pendidikan anak, baik dalam urusan agamanya ataupun urusan dunianya. Perlu perhatian. Dan ini hak anak. Kalau orang tua tidak perhatian, maka akan ditanya oleh Allah kelak di yaumul qiyamah. Sesungguhnya masih banyak hak-hak anak terhadap orang tuanya. Tetapi itu mungkin yang terpenting yang bisa kita sampaikan. Yang jelas bahwa tarbiyah aulad sangat penting sekali. Ini perkara besar, perkara agung yang harus dirasakan oleh orang tua, dipahami oleh orang tua. Diyakini bahwa itu adalah kewajibannya. Perhatian orang tua terhadap pendidikan anak dan pertumbuhan, perkembangan mental anak sangat besar sekali. Terutama di zaman sekarang ini, yang terus-menerus deraan dan pukulan seolah-olah seperti gelombang lautan yang namanya pukulan fitnah, serangan fitnah itu terus-menerus. Semakin hari semakin asing agama kita ini, karena fitnah terus-menerus. Maka orang tua lebih penting lagi, lebih harus perhatian lagi terhadap pendidikan anak. Tambah hari, tambah banyak dai-dai kepada kesesatan, ajakan-ajakan kepada kesesatan. Dalam berbagai bentuknya, macamnya. Baik yang gambarannya adalah agama, bentuknya ajakan-ajakan kepada agama yang sesat, atau pemahaman-pemahaman sesat, ataupun syahwat, ajakan-ajakan kepada syahwat yang akan melencengkan anak dari agamanya. Yang menyebabkan tambah hari agama ini tambah asing. Maka digambarkan kondisi orang tua di zaman sekarang ini al-aba ma'a auladihi bimasabah ar-ra'i al-ghanam fi ardi syiba' ad-dariyah. Seorang bapak kepada anaknya diperumpamakan seperti seorang pengembala mengembalakan ternaknya di hutan yang penuh dengan binatang buas yang sangat berbahaya sekali. In ghafala an ighfala anha akalat adziba. Kalau sampai orang tua itu lengah dari gembalaannya, barang sebentar saja akan dimangsa oleh serigala. Ini kondisi. Kondisi sekarang yang ada. Wahai para bapak, sadarilah. Ketika kita lengah sedikit saja, ternyata banyak serigala-serigala yang siap untuk menerkam. Begitu lengah, langsung dicaplok. Ini kondisi sekarang ini. Para pengajar juga harus tahu ini. Karena anak-anak didikmu juga terancam seperti itu kondisinya. Kalau kita lengah, maka akan dimangsa oleh serigala. Aulad ya ikhwanana, anak-anak kita memang betul-betul menjadi tanggung jawab kita yang berat. Tanggung jawab yang Allah bebankan kepada punggung-punggung kita. Berat tanggung jawab kita terhadap anak-anak kita. Setelah kita berharap-harap kepada Allah, minta anak, minta anak, minta anak, maka ingat, ketika Allah berikan rezeki kepada kita dzuriyah, anak keturunan, ada tanggung jawab yang dibebankan oleh Allah pada pundak-pundak kita. Karena beratnya, maka para anbiya alaihimussalatu wassalam, mereka minta pertolongan kepada Allah dengan berdoa. Kita bisa melihat kisahnya Ibrahim alaihissalam. Beliau pun berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah rizki kepada kami, anak-anak yang soleh. Yang diminta oleh Nabi Ibrahim dengan doa ini adalah anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh. Karena tanpa pertolongan dari Allah, anak-anak kita tidak menjadi soleh. Kalau kita mengandalkan kepada kemampuan diri kita, kita tidak mampu apa-apa. Serangan di luar sangat dahsyat. Terlebih zaman sekarang ini. Maka di samping upaya dan usaha kita, kita perlu memohon kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah kami anak-anak yang saleh. Di dalam waktu yang lain, beliau pun berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak-anakku dari beribadah kepada asnam. Nabi Ibrahim tidak merasa aman dirinya untuk terjatuh pada menyembah asnam ataupun anak-anaknya, sehingga dia berdoa kepada Allah, memohon perlindungan dari Allah agar diselamatkan dirinya dan anak-anaknya dari menyembah asnam. Zakaria alaihissalam mengatakan, Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, berilah aku dari sisimu zuriyah tayyibah, anak-anak yang baik. Innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya engkau maha mendengar doa hambanya. Kita pun diperintahkan untuk berdoa, Rabbana hablana. Min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami istri-istri dan anak-anak yang soleh, yang qurrata ayun, menyenangkan pandangan mata. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang soleh. Ikhwani fillah, a'azani Allah iyyakum. Ini semua menunjukkan kewajiban kita tentang tanggung jawab terhadap anak kita, agar kita tidak menjadi soleh sendirian, tetapi anak-anak kita juga. Kita harus didik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Perlu diketahui, kalau anak-anak antum anak-anak soleh, antum akan mendapatkan kebaikan-kebaikan darinya. Syekh Albani mengatakan, "Ma yaf'alul walad yastafidu minhu alwalidani ala i'tibar annahuma sabab fi hadzal khair." Apa yang dilakukan oleh anak-anak yang soleh itu tadi, dari kebaikan-kebaikannya, maka kedua orang tuanya juga akan mendapatkan kemanfaatan, karena kebaikan sang anak adalah upaya hasil dari orang tuanya. Dasarnya adalah firman Allah dalam surat An-Najm ayat 39, ketika Allah mengatakan, wa inna laisa lil insani illa ma sa'a, tidaklah yang diperoleh seseorang kecuali apa yang hasil dari apa yang diupayakan. Rasul dalam sabdanya mengatakan, afdal kasab kasabur rajul min a'mal yadihi, sebaik-baik kasab hasil adalah apa yang diupayakan dengan tangannya. Wa ana auladukum min kasabikum, dan anak-anak kalian adalah hasil dari kasab kalian, upaya kalian. Maka Syekh menyimpulkan, maka anna kullu a'mal as-salihah allati tasdar min al-walad, amal-amal kebaikan yang keluar dari anak-anak, fa huwa yasilu thawabuha lil walid, maka kebaikan itu pula sampai kepada orang tuanya. Ini pelajaran bagi kita semua, termasuk antum, anak-anakku sekalian. Kalau antum ingin berbuat baik kepada orang tuamu, kalau antum ingin memberi sesuatu yang terbaik kepada orang tuamu, beramallah dengan amal soleh. Lakukanlah amal soleh, maka orang tuamu akan mendapatkan kebaikan dari itu. Ketika kalian belajar talabul ilm, setelah itu mendapatkan ilmu, lalu Anda amalkan, Anda dakwahkan, ini adalah semua kebaikan. Dan semua kebaikan ini bermanfaat untuk dirimu dan orang tuamu. Alangkah nikmatnya orang tua yang punya anak-anak soleh. Ketika dia mendakwah ke agamanya, menjadi da'i-da'i, maka dia akan mendapatkan keberuntungan yang banyak dari anak-anak itu. Anak yang soleh dia juga akan bermanfaat untuk orang tuanya ketika dia berdoa untuk orang tuanya. Karena Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, "Idza mata insan inqata amalu illa min thalath." Seseorang ketika mati sudah di alam kuburnya, maka terputuslah segala amalannya kecuali tiga perkara. Di antara tiga perkara adalah auladun soleh yad'u lahu, anak-anak soleh yang berdoa untuknya. Wahai orang tua, ketika antum mendidik anak antum dengan kesolehan, maka ketika anak antum anak soleh, maka anak antum akan terus berdoa untuk pendidikan antum. Maka sekarang pula kita perlu mendoakan orang-orang tua kita. Jangan lupa agar kita terus berdoa untuk pentingan orang tua kita. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Agar anakmu kelak pun akan mendoakanmu. Anak yang saleh, ikhwanu fillah, azani Allah wa iyyakum, ketika dia dewasa akan menunaikan hak-hak, menunaikan hak-hak atau kewajiban orang tuanya ketika orang tuanya mati. Ketika kita di alam kubur kita, sementara masih ada sekian kewajiban kita, kalau kita meninggalkan anak soleh, anak soleh akan menanggung, akan menjalankan hak-hak kita itu. Entah itu utang piutang, atau permasalahan-permasalahan lain yang menjadi tanggungan kita. Kalau tidak diselesaikan di dunia, akan menjadi beban kita kelak di yaumul qiyamah. Maka anak yang soleh akan mencari apa yang menjadi tanggungan orang tuanya, akan ditunaikan dia. Kalau masih ada utang piutang, dia akan bayarkan, akan menjadi tanggungan dirinya, sehingga bapaknya terbebas. Sementara kalau anak-anak yang toleh, walaupun harta Anda banyak, Tetapi Anda punya hutang, anak-anak itu akan merasa sayang terhadap hartanya. Akan bakhil dia, tidak untuk membayar utang-utangmu. Tapi dia lebih memilih urusan waris. Ketika orang menagih, dia katakan, tagih sana kuburan. Ini punya kami. Dan Anda akan diminta pertanggungjawaban, akan ditagih oleh Allah atas utang-utang Anda. Kelak di yaumul kiamah, yang tidak ada bayaran dengan harta benda, yang bayaran ketika itu adalah amalan kita, alangkah ruginya. Tetapi kalau anak kita anak soleh, maka yang seperti itu akan menjadi tanggungannya. Dia akan ambil alih tanggung jawab itu. Saya yang bertanggung jawab. Saya yang akan membayarkannya dalam rangka menyelamatkan orang tuanya. Ini anak soleh. Begitu pula kalau kita punya kesalahan, ada masalah dengan tetangga kita, ada masalah dengan saudara kita, anak yang soleh akan datang kepada aminya, kepada saudaranya. Ya ami, tolong maafkan bapakku. Mungkin masih punya masalah dengan antum. Tolong ya ami. Sebagian orang tidak mau memaafkan kecuali ketika sang anak datang. Untuk minta dimaafkan orang tuanya. Sehingga dia terbebas kelak di yaumul kiamah. Terjadi maaf-maafan, selesai. Tetapi kalau anak tidak mengerti yang seperti ini, tidak akan peduli. Bahkan mewariskan permusuhan demi permusuhan. Yang itu juga menjadi beban berat tambahan buat antum. Anak yang soleh menjadi pengganti orang tuanya. Ketika kita mati, maka siapa yang menggantikan kita? Ngurusin adik-adiknya ataupun ibunya? Maka anak soleh akan ngurusi mereka semua itu. Bahkan tetap menjalin kebaikan dengan ami-aminya, dengan saudara-saudara yang lain. Ini semua antum bisa dapati kalau anak antum adalah anak-anak yang soleh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan duriyah kepada kita, duriyah solehah. Semoga anak-anak kita adalah anak yang soleh, yang bisa bermanfaat untuk dirinya dan bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahil alamin.